والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Khanafidin a'afikumullah. Kita masih membahas seputar al-masdar tsani, sumber yang kedua daripada masadir tafsir fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabat, dari sumber-sumber tafsir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kita kemarin menjelaskan contoh bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapati adanya iskal dari Al-Qur'an, ketika mereka mendapati iskal ketika mereka memahami makna Al-Qur'an. Kita bawakan contoh-contoh yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya berkaitan tentang al-wad'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tindakan sebagian pihak yang memalsukan riwayat tentang tafsir dan di atas namakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah taala, al-wad'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir, pemalsuan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab tafsir. Beliau mengatakan, ghaira anna al-qassasa wal-wadda'a, atau kita baca wal-wadda'a bi fathil waw, dengan fathah waw, zadu fi hadha an-naw'i min at-tafsir katsiran. Kata beliau, hanya saja ghaira di situ bisa kita artikan seperti innama. Ghaira anna al-qassas, bahwasanya ada sebagian dari para qassas, tukang cerita, tukang dongeng, dibawakan oleh salaf rahimahullah. Mereka pernah mengatakan salasatun la yu'tamanun, tiga orang atau tiga jenis kelompok orang yang tidak bisa dipercaya ucapannya. Di antaranya mereka mengatakan al-qussas, yakni tukang cerita. Wal-wadda', dan orang-orang yang memalsukan sebuah hadis. Zadu fi hadha an-naw'i min at-tafsir katsiran, mereka banyak menambahi pada bab tafsir. Wa nasabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu, dan mereka menisbahkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini tindakan sebagian daripada mereka, al-qussas wal wadda'in, orang-orang yang suka bercerita dan orang-orang yang suka memasukkan hadis. Ketika mereka membahas seputar tafsir, mereka sering menambahkan tafsir-tafsir yang tafsir ini tidak pernah dijumpai dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tambahkan itu sebagai bentuk kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan contohnya. Wa laysa adallu ala hadha mimma akhrajahu al-Hakim an Anas annahu qala, dan tidak ada yang lebih menunjukkan akan hal ini daripada apa yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Anas bin Malik, bahwasanya dia mengatakan. Sekarang beliau bawakan contohnya, hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwasanya Anas menceritakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala wal qanatir al-muqantara, wal qanatir al muqantara. Dan qanatir al muqantara ini dalam surat Ali Imran. Wal qanatir al muqantara min az-zahab wal fidda, ya kan? Baik. Faqala, ketika Rasul ditanya tentang makna ini, al-qanatir al-muqantarah, apa maknanya? Rasul mengatakan al-qanatir al-fu'uqiyah. Al-qanatir al-fu'uqiyah. Qanatir itu sama dengan 1000 uqiyah. 1000 uqiyah. Uqiyah itu sebuah kayak timbangan begitu, kayak ukuran menurut mereka orang Arab. Uqiyah disebutkan dalam riwayat yang panjang dalam kitab Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain Syekh Muqbil bin Hadi, ketika membawakan riwayat perjalanan Salman al-Farisi ketika beliau masuk agama Majusi, pindah ke Nasrani, itu dibawakan di situ bahwasanya pentolan Nasrani ini menimbun sekitar 7 uqiyah emas dan perak, ya, atau seperti itu maknanya. Ini ukuran, nama ukuran. Nah, seperti kalau kita itu kilo, kilogram, gram, atau semisal itu upi ya. Untuk bisa mengetahui makna-makna ini, antum lihat dalam Kutubul Ma'ajim, kitab-kitab atau kamus. Kita melihat di kamus di Mu'jam lafaz upi ya. Nanti akan dibawakan sama mu'alif berapa takaran. Ini contoh yang pertama. Wa ma akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah an Abi Hurairah, dan apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qintar 12,000 uqiyah. Qintar itu sama dengan 12,000 uqiyah. Al-muhim, ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan tentang maksud daripada al-qanatir al-muqantarah, yakni berupa takaran. Dalam hadis Anas 1000 uqiyah, dalam hadis Abu Hurairah 12,000 uqiyah. Nah, disebutkan sama beliau famitslu hadha at-tanaqud fi miqdari wajhil qintar la yumkin an yasdura an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti ini, pertentangan, kontradiksi seperti ini tentang penentuan takaran atau timbangan al-qintar ini tidak mungkin muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi kepalsuan hadis ini. Dalam hadis Anas riwayat Hakim, al-qintar dikira-kirakan sekitar 1000 uqiyah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Ibnu Majah wa ghairuh, itu disebutkan 12,000 uqiyah dalam keadaan ayatnya satu. Maka ini kata beliau menunjukkan pertentangan seperti ini, yang satu mengatakan 1000, yang satu 12,000. Pertentangan seperti ini tidak mungkin muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau bidang a'udzakumullah, kalau antum membahas kutubul mustalah, kitab-kitab mustalahul hadis, ketika membahas hadis al-mawdu', al-mawdu', yakni hadis yang diada-adakan, yang dipalsukan atas nama Rasul SAW, itu diantara ciri-ciri hadis tadi dikatakan hadis mawdu', itu kalau di dalamnya terdapat raqadatul makna. Agaklah. Taqaddam. Ya Rasul. Ya Muhammad. Ayo. Itu salah satu cirinya. Ada yang namanya rakaqatul ma'na, yakni kekakuan pada maknanya. Ada sesuatu yang ganjil dalam makna hadis tersebut. Sebagaimana di sini, ganjil sekali. Satu hadis menyatakan demikian, yang satu menyatakan demikian. Ini satu cara. Wa illa yakuna bidina alaikumullah, cara yang lebih selamat untuk menentukan ini maudhu, ini kada, ini kada, itu melihat sanadnya. Baik. Walihada raddal ulama'u katsiran mimma warada min at-tafsir mansuban ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para ulama menolak banyak sekali tafsir-tafsir yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi banyak sekali pembahasan tafsir yang dinisbahkan kepada Rasul dan ditolak oleh mereka para ulama, dihukumi maudhu, dihukumi batil atau la asla lahu, tidak ada asalnya dalam syariah, atau sanadnya ini batil atau sanadnya ini maudhu, ditolak sama mereka. Wa qad nuqila 'anil imami Ahmad annahu qala, dan dinukilkan dari al-imamu Ahmad, beliau mengatakan salasatun laisa laha aslun, ada tiga jenis perkara yang tidak memiliki asal. Wa fi riwayah, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, salasatun laisa laha isnad, salasatun laisa laha isnadun, atau salasatun la yus'alu anhu isnad. Sama saja. Tiga jenis yang tidak ada sanadnya atau tidak ditanyakan tentang sanadnya. Yang pertama, at-tafsir wal malahim wal maghazi. At-tafsir wal malahim wal maghazi. Tafsir dan juga al malahim, arastum al malahim. Al-Mala'im ini sama dengan Al-Fitan. Al-Fitan, akhbarul fitan, khabar-khabar tentang fitnah. Al-Mala'im wal-Maghazi, dan juga tentang Al-Maghazi, peperangan. Baik. Disebutkan dalam nafs yang lain tentang ucapan Al-Imam Ahmad, disebutkan At-Tafsir Was-Siyar wal-Maghazi. At-Tafsir Was-Siyar wal-Maghazi. Tafsir Siyar, yaitu sirah, dan al-Maghazi, peperangan, sejarah-sejarah tentang peperangan umat-umat sebelum kita. Nah, tiga perkara ini sanadina a'udzubikumullah dikatakan oleh al-Imam Ahmad laisa laha isnadun, atau laisa laha aslun, atau la yus'alu anha al-isnad, tidak ditanyakan tentang sanadnya. Apa maknanya? Beliau mengatakan wa muraduhu min qawlihi hada, yang dimaukan dari ucapan al-Imam Ahmad di sini, kama nuqila anil muhaqqiqin min asba'i, sebagaimana yang dinukilkan dari para ulama ahli tahqiq dari mazhab Hanabilah. Maknanya adalah annal ghaliba annahu laisa laha asanidu sihahin muttasilah. Al-annal ghalib, mayoritasnya perkara-perkara yang disebutkan tafsir wal malahim wal maghazi, atau tafsir wasiyar wal maghazi, tiga perkara ini kebanyakannya tidak memiliki sanad-sanad yang sahih dan yang nyambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya apa? Kebanyakannya maudhu'ah, batilah, la aslalaha, atau yang paling penting da'ifatun. Nah, da'if dengan maudhu' itu lain, meskipun maudhu' masuk dalam qismu da'if. Paham ya? Jadi tingkatan hadis itu ada beberapa tingkatan. Yang paling parah itu maudhu'. Maudhu' di bawahnya matruk, pematruk. Di bawahnya lagi da'ifun jiddan, bawahnya lagi da'ifun yazir. Agak ada tiga, yang pertama la yaslu syawahid, yang terakhir yasluh fi syawahid wal mutaba'at. Ini yang dimaukan dari ucapannya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Jadi tiga perkara ini kebanyakannya tidak ada sanad yang sahih padanya. Bab tafsir misalnya, tafsir yang dinisbahkan kepada Rasul sangat sedikit, sangat sedikit. Anda bisa melihat dalam kutub sunan atau kutub hadis yang menjelaskan bab khusus masalah tafsir, sedikit yang mereka bawakan. Atau tafsir yang dinisbahkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu juga sedikit. Ya, sebagaimana saja akan kita bahas al-mufassirun min as-sahabah wal-mufassirun min as-tabi'in, akan dibawakan demikian. Al-malahim, pembahasan tentang akhbarul fitan atau tentang as-siyar, sirah, itu juga demikian. Banyak sekali yang tidak ada syaratnya. Biasanya mereka para ulama ketika membawakan sebuah kisah, sebuah sirah, mereka mengomentari yundar fi sihhatihi, yundar fi sihhatihi, atau dengan menggunakan sifat tamrid. Sifat tamrid itu sifat majhul, qila atau zukira atau yuzkaru. Paham ya? Baik, tayyib, demikian. Ini pembahasan tentang al-wad'u ala Rasulullah SAW ke tafsir. Jadi kalau kita mendapati ada tafsir tentang sebuah ayat, kita cek sanadnya. Lebih selamat antum melihat merujuk pada kitab-kitab tafsir yang memakai sanad. Di antaranya kitab tafsir Tafsir At-Tabari, tafsir yang terbesar. Karena Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, itu pakai sanad, disebutkan sanadnya, kemudian tafsirnya. Disebutkan sanad, kemudian tafsirnya. Terkadang beliau hukumi sanad ini baik, terkadang beliau diamkan. Kita sendiri yang bahas. Tuhai kiranya kalau antum mau mengistiqra, mengadakan penelitian, mengumpulkan semua tafsir yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW yang sahih, masyaallah. Caranya gimana? Kumpulkan semua kitab yang membahas tentang tafsir, kutub tafsir atau sediakan kutub hadis yang khusus menjelaskan tafsir, atau cek. Kalau dalam Sahihain Bukhari Muslim jelas, tinggal dilihat sanadnya itu pakai siwat jazm ataukah disebutkan dengan ta'liq. Kalau pakai ta'liq, dicek lagi siapa yang mengusulkan wahagan. Jadi kalau untuk mau bahas, wah itu jadi satu kitab besar, bahmun kabir, cocokin. Habis jauh langsung bikin kenangan-kenangan jauh roh. Demikian. Kemudian bab selanjutnya, beliau mengatakan hal tanawalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qur'ana kullahu bil bayan. Sekarang beliau menjelaskan tentang sebuah bab, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua makna Al-Qur'an? Apakah Rasulullah SAW menjelaskan semua makna Al-Qur'an? Beliau mengatakan, "Wa fihi khilafun baina a'immati asy-sya'ni ila qaulain." Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ahli tafsir. Ada dua pendapat. Jadi permasalahan ini, apakah Al-Qur'an itu semuanya telah dijelaskan oleh Rasul dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada dua qaul, istilah mereka. Faminhum man dhahaba ila al-qaul bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi kull ma'ani al-Qur'an. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Rasul SAW menjelaskan kepada para sahabat semua makna Al-Qur'an, kama bayyana lahum al-fadhahu, sebagaimana Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat lafaz-lafaz Al-Qur'an. Wa 'ala ra'si haula Ibnu Taimiyah. Yang berpendapat seperti ini itu Ibnu Taimiyah rahimahullah. unzur maqalatahu fi muqaddimatihi fi usulut tafsir subhakana. Anda bisa melihat ucapan beliau dalam kitab Muqaddimah Usulut Tafsir. Muqaddimah Usulut Tafsir karena jenazah Rasulullah itu kitab yang dijadikan rujukan oleh para ulama setelah beliau dalam bab tafsir. Kalian akan bahas dalam daurah Usulun fit Tafsir, itu karyanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Setelah itu masuk dalam pembahasan Muqaddimatun fi Usulut Tafsir. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah min imla'il fuad. Tahu maknanya? Min imla'il fuad itu artinya tanpa rujukan dari hafalan beliau. Duduk, ambil kertas, ambil pena, ditulis. Sekali duduk, jadi Muqaddimatun fi Usulit Tafsir, menunjukkan kekuatan hafalan beliau. Kita akan semisal seperti Aqidah Al-Wasithiyah. Ketika diminta oleh Qadhi Wasit, Hakim Wasit, untuk menulis sebuah risalah berkaitan tentang apa yang terjadi di Wasit, ditulis sama beliau, Bainal Zuhri wal Asr, antara Zuhur dan Asr, jadi kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekali duduk. Ditulis sama muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, ditulis ketika beliau berangkat haji. Berangkat haji, ditulis jadi Zadul Ma'ad 6 jilid tebal. Contohnya sama seperti Ibnu Hisham rahimahullah. Beliau menulis syarah sudur zahab ketika beliau haji. Jadi Masya Allah, sempat hilang musuhnya, ditulis lagi. Menunjukkan kekuatan hafalan yang ada pada mereka. Kalau kita coba-coba seperti itu, kalau berbahaya. Nah, baik. Ini qaul yang pertama, ya. Qaul yang pertama. Labas banyak sekilas infonya. Berantem tak ngantuk. Okay lah. Ini qaul yang pertama mengatakan bahwasanya Rasul menjelaskan semua makna Al-Quran. Wa minhum man dhahaba ila al-qawl bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin li ashabihi min ma'ani al-Qur'an illa al-qalil. Di antara mereka yang berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepada para sahabat makna-makna Al-Qur'an kecuali sedikit saja. Jadi tidak semua, sedikit yang dijelaskan. Wa 'ala ra'si ha'ula, yang berpendapat seperti ini adalah, itu gimana tulisannya dia? Sama. Kalau yang disebutkan dalam nusrah ikhtisar ini dengan cetakan aslinya mirip. Gimana bacanya itu? Al-Khuy. Kalau yang ma'ruf dengan tulisan seperti ini itu Al-Imam Al-Khubi. Al-Imam Al-Khubi. Tetapi ini pakai iya. Wallahu a'lam. Ayyuhum as-shawab. Jumbar. Al-Khubi atau Al-Khubi. Gitu. Was-Suyuti dan juga Al-Imam As-Suyuti. وقد استدل كل فريق على ما ذهب اليه بادله, dan masing-masing membawakan dalil atas pendapatnya. Pendapat yang pertama yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah memiliki dalil. Pendapat yang kedua yang dipegang oleh Al-Khubi dan juga Suyuti juga memiliki dalil. Mana yang rajih? Disebutkan sama beliau wal mukhtar fi hadhihi al-mas'alah kama dzakara al-muallif, dan yang terpilih dari masalah ini sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah. Naqul, kita katakan inna ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam bayyana al-kathira min ma'ani al-Qur'an li ashabi. Bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan banyak dari makna-makna Al-Qur'an kepada para sahabat. Banyak yang dijelaskan kepada para sahabat, kathir, banyak. Kama tashhadu bidzalika kutubus sihah, sebagaimana hal itu disebutkan dalam kitab-kitab sahih. Kitab sahih Al-Bukhari, kitab sahih Al-Muslim, wa hakadha. Walam yubayyin kull ma'ani al-Qur'an, dan beliau tidak menjelaskan semua makna Al-Quran. Ingat, bedakan antara katsir dengan kullun. Ya, kalau kull itu berarti semuanya, kalau katsir berarti mayoritasnya, kebanyakannya dijelaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna minal Qur'an mastasarallahu ta'ala bi'ilmi. Dikarenakan di dalam Al-Qur'an itu ada ilmu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan, tidak ada yang tahu apa maknanya. Wa minhu ma ya'lamuhul ulama. Dan di antara Al-Qur'an isinya itu ada yang diketahui maknanya oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yaqiluha illal 'alimun." Ya, "Wa ma yaqiluha illal 'alimun." Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali orang-orang yang berilmu, yakni para ulama. "Wa minhu ma ta'lamuhu al-'arabu min lughatiha." Dan di antara Al-Qur'an makna-maknanya ada yang diketahui dengan bahasa Arab, dengan melihat bahasa Arab. Wa minhu ma la yu'dharu ahadun fi jahalatihi. Dan di antara Al-Qur'an tadi maknanya ada yang tidak boleh bagi seseorang itu untuk tidak mengetahuinya, yakni harus tahu maknanya. Syai'un ma'lumun bid-darurah, yakni sesuatu yang diketahui dengan pasti. Nah, ini empat pembagian Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu dibagi menjadi empat pembagian. Pembagian yang pertama, mastasarallahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmunya. Tidak ada yang tahu apa maknanya. Yang kedua, ma ya'lamuhu al-ulama, yang diketahui oleh para ulama. Yang ketiga, ma ta'lamuhu al-arab min lughatiha, yang diketahui oleh bangsa Arab dari bahasa mereka. Yang keempat, ma la yasa'u li ahadin jahluh, yakni tidak boleh bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya, yakni mesti tahu saking jelasnya. Nah, karena sarah bidzalika Ibnu Abbas fi marwahu anhu Ibnu Jarir qal, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, beliau mengatakan at-tafsir ala arba'ati awjuh, tafsir itu ada empat sisi. Wajhun ta'rifuhul Arab min kalamiha, satu sisi diketahui oleh bangsa Arab dari bahasa mereka, yakni dari bahasa Arab. Wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalatihi, dan tafsir yang tidak boleh bagi seseorang untuk tidak tahu, harus tahu. Wa tafsirun ta'rifuhul ulama, dan tafsir yang diketahui oleh para ulama. Wa tafsirun la ya'lamuhu illallah, dan tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Umdur tafsir Ibn Jarir juz kada safhah. Anda bisa melihat dalam kitab tafsir Ibn Jarir juz 1 halaman 25. Nah, ini qaulul wasat. Ya, ini namanya qaulul wasat. Wasatun bainal fariqain. Yang pertama mengatakan dijelaskan semuanya, yang kedua mengatakan dijelaskan sedikit. Ini yang wasat. Dijelaskan sama Rasul, banyak yang dijelaskan, tapi tidak semuanya. Ya kan? Dikarenakan tafsir ada empat. Ada yang memang Allah sendiri yang tahu apa maknanya, ada yang memang bisa diketahui oleh para ulama, ada yang memang bisa diketahui dari bahasa Arab, ada juga yang diketahui oleh semua orang, yakni la yasa'u li ahadin jahlu, tidak boleh bagi seseorang itu untuk tidak mengetahui. Nah, lalu kemudian beliau membawakan bab aujuh bayani sunnah lil kitab, yakni bagaimanakah as-sunnah yaitu menafsirkan Al-Qur'an, dipawakan sisi-sisinya. Al-wajhul awal, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis, as-sadis ila akhiril bab. Paham? Ini intinya. Inti dari masal yang kedua, yakni bagaimanakah sunnah Rasul itu menjelaskan, menafsirkan Al-Qur'an. Ada beberapa bentuk. Al-wajhul awal, lambat, nuatil kita semua insyaAllah. Ya, kita tunda pada pertemuan berikutnya. Ya, kayaknya agak bisa berat, ngantuk. Sama, kita juga ngantuk kita. Laikallifallahu nasadillahu s'aha Hattakullaha nasata'fu wa ma'ana minal mutakallibin. Pelan-pelan, yang penting jalan. Kalau bahasa mereka, mahlan-mahlan asal daiman. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa zakatuh insyaAllah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.